aku yang pertama tahu siapa dirimu, siapa namamu. Oh, aku telah mengenalmu dan tahu hatimu lebih dari segalanya. Rasa cintamu, karena kamu utuh masih milikku. Dia coba merebutmu, mungkin dia tak tahu kamu itu milikku. Oh, aku tak pernah peduli.